Ayo apa mana? Jitu nada. Jitu nada apa? Hey! Tulung sawangan aku sawangan. Wis sasawang. Tulung ana utangku. Oh, Cici.